Hadirin jemaah Masjid Raya Cipaganti yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio dan TV RBK Kebumen, pendengar Radio 1 di Lombok, pendengar Radio Suara Kalbu Jayapura Irian Jaya, pendengar Radio Amuba Pangkal Pinang, pendengar Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada, pemirsa Surau TV Padang, pemirsa Aila TV Cirebon, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, dan beberapa radio atau TV lain yang ikut merilai. Buah terakhir yang kita bahas adalah doa ya. Karena orang yang mengenal Allah dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla, itu sudah kita terangkan. Dan itu poin yang ketujuh dari buah-buah ma'rifatullah. Yang pertama tema mahabbatullah ya, kalau enggak salah mah buah yang pertama adalah mahabbatullah ya, betul. Buah yang kedua adzul wa ta'zim, merasa hina, merasa rendah dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga khasyah dan haibah. Keempat yakin, sakinah dan tumaninah. Kelima ridha, keenam tawakal, ketujuh doa. Udah tujuh poin ya. Kita lanjut. Buah kedelapan dari ma'rifatullah adalah ikhlas. Siapa yang mengenal Allah dengan pengenalan yang mendalam, dia pasti akan ikhlas dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena orang-orang yang mengenal nama-nama dan sifat Allah, dia akan termotivasi untuk mengesakan Allah dalam ibadah, termasuk mengesakan Allah di dalam niat ketika melakukan ibadah itu. Yang dimaksud mengesakan Allah dalam ibadah artinya dia hanya ibadah kepada Allah, tidak mau ibadah kepada lain. Yang dimaksud mengesakan Allah dalam hal niat ketika ibadah artinya niat ibadah dia hanya untuk Allah, bukan untuk dunia, bukan untuk manusia, bukan dalam rangka ingin dipuji oleh sesama makhluk, bukan. Kenapa? Pertama, Allah itu maha pencemburu. Orang yang mengenal salah satu sifat Allah yaitu Allah itu maha pencemburu. Dan kecemburuan Allah itu mengakibatkan kalau kita membagi dua niat, niat ibadah, niat amal, kita bagi dua. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk selain Allah. Allah murka, Allah bakal marah. Apa akibatnya? Akibatnya Allah menolak amalan tersebut. Allah gak butuh amalan yang niatnya dibagi dua. Dalam salah satu hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirki faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan saingan, tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan tandingan dalam hal apapun. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, dia menduakan aku dalam hal niat ketika melakukan amalan itu. Sebagian diniatkan untuk meraih ridho Allah, sebagian untuk meraih ridho manusia, sebagian untuk meraih karunia, pahala, maghfirah dari Allah, sebagian lagi ditujukan untuk mencari apresiasi dari orang, dari manusia. Apa akibatnya? Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Ya, diterima, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Itu akibat orang yang tidak ikhlas, tidak memurnikan niat ibadah hanya untuk Allah. Ditolak. Itu pertama. Kedua, selain ditolak, di apa? Diazab, ya. Orang itu diazab. Jadi ruginya dua kali. Pertama, ditolak itu amalan. Kedua, pelakunya diazab oleh Allah. Sering kita bahas. Quran menjelaskan, hadis menerangkan. Para ulama lebih mempertegas dalam penjelasannya. Fawailul lil musallin. Wail tuh bagi orang yang salat. Salah satunya alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang riya. Riya itu menduakan niat sholatnya. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk pujian manusia. Riya. Allah mengancam wail bagi orang yang sholatnya demikian. Diazab. Makanya jangan ada anggapan riya itu hanya berakibat ditolak itu amalan sudah. Enggak sampai di sana. Selain ditolak, di apa? Diazab. Ya capek berbuat. Capek gawe, teka pake, bari jeng di teke. Tiga kali ruginya. Sudah capek berbuat. Terus tidak kepake. Dan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah itu salah satu karakter Allah di dalam melihat, menilai amalan manusia yang tidak ikhlas. Terus, ketidakikhlasan ini sesuatu yang kadang atau seringkali tersembunyi. Orang gak tahu apakah orang ikhlas atau tidak dalam beramal, ya. Tapi Allah maha tahu. Allah mengetahui isi hati orang. Orang itu ikhlas atau tidak, Allah tahu. Salah satu di antara sifat Allah adalah Allah itu alimum bidzatis sudur. Allah itu mengetahui isi hati. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Allah tahu. Makanya Allah alim. Alim bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Artinya mengetahui, sangat mengetahui. Terus Allah juga hafidh. Makna hafidh adalah menjaga atau memelihara catatan amal yang dilakukan oleh manusia. Kata Allah, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah, ingat, selalu ada dua malaikat yang menempel ketat bagi setiap orang. Tidak ada satupun ucapan yang terucap, kata yang terucap dari mulut, kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Menuliskan seluruh ucapan dan amalan, termasuk ucapan hati, bisikan hati. Tapi yang dicatat dari bisikan hati hanya bisikan yang baik. Kalau yang jelek belum. Kalau orang sudah memiliki rencana mau berbuat baik, sudah dicatat oleh malaikat. Malaikat menunjukkan, malaikat itu tahu isi hati orang. Kalau rencana baiknya dilakukan, Dicatat 10 kali lipat pahala. Kalau enggak jadi dilakukan karena malas, haroream gitu ya, enggak jadi ah. Maka catatan niatnya tadi tidak dihapus, tetap dapat 1. Kalau dilaksanakan dapat 10. Kalau tidak terlaksana karena uzur, dia mau, tapi karena ada penghalang, karena ada uzur, jadi tidak jadi dilaksanakan, maka tetap dapat 10 pahala. Tidak dilaksanakan karena ada uzur. Ikhwan, begitu adzan zuhur berkumandang, dia cepat ke WC, berwudu, pakai gamis, pakai parfum sebotol habis, pakai kopiah, pas mau keluar ke masjid, gerte hujan badag. Hujan angin, dordar gelap. Tidak bisa terus ke masjid, gak ada jas hujan, tidak ada payung. Nah, laki-laki kan biasanya gak perhatian ya kepada payung. Gak jadi ke masjidnya. Akhirnya dia sholat sendirian di rumah. Gak jadinya karena apa? Karena ada uzur yang di luar kemampuan dia. Sendirian di rumah. Pahalanya apakah dapat pahala sholat sendiri atau sholat ke masjid? Sholat ke masjid. Dia dapat 27 kali lipat. 27 derajat. Karena tidak jadinya karena ada uzur. Jadi kalau jadi dilaksanakan 10 kali lipat. Kalau enggak jadi dilaksanakan karena ada uzur, sama 10 kali lipat. Kalau enggak jadi dilaksanakan karena malas, tidak ada penghalang, tidak ada uzur, dia tetap dapat 1 pahala. Dicatat oleh malaikat. Tapi kalau rencananya buruk, nanti saya kalau ngaji ke Cipaganti mau nuker sendal dari buruk ke baik. Ada yang begitu? Ada. Maka sekedar niat belum dicatat kalau itu keburukan. Tapi kalau benar-benar dilaksanakan, maka dapat 1 dosa. Bager ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, kalau hanya baru niat sudah dicatat 1, dan kalau keburukan baru niat belum dicatat, kalau sudah dilaksanakan dapat 1 dosa. Saya beberapa bulan yang lalu pernah menyindir pencuri sendal. Pas pulang hilang sendal saya. Jangan-jangan sekarang juga begitu. Kayaknya dendam si Ustaz nyindir saya cari sendalnya nih. Hilang betul. Semoga dapat hidayah ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui isi hati orang, termasuk riaknya orang ketika niat dalam melakukan ibadah. Allah tahu, manusia tidak tahu, Allah tahu. Dan dicatat, dan kelak catatan ini apa? Dibagikan. Begitu dibagi, orang-orang menerima, orang-orang yang catatan amalnya buruk kaget. Ma lihadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab catatan apa? Amal apa ini? Catatan yang tidak melewatkan semua perbuatan yang kecil ataupun yang besar. Semuanya tercatat di sana. Dan setelah dicatat akan diberi balasan sesuai dengan isi catatan itu. Makanya Allah disebut Maha Hafidz. Hafidz itu apa? Penjaga atau pemelihara, pencatat amal-amal perbuatan manusia. Walaupun eksekutor dari catatan itu dilakukan oleh para malaikat yang diberikan kemampuan oleh Allah mengetahui isi hati orang, melihat perbuatan orang setiap detik, setiap saat, dan itu dilakukan atas perintah Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Maha Hafidz. Jadi yang pertama, orang yang kenal Allah, Allah itu maha mengetahui, maha melihat. Yang keduanya, Allah itu maha mencatatkan seluruh amal. Ketiga, nah ini yang lebih mengerikan tuh. Orang yang riya ketika beramal, orang yang tidak ikhlas ketika beramal, memiliki dampak buruk yang mengerikan. Sering ini saya ungkit dalam setiap, hampir setiap pertemuan, untuk menyadarkan minimal diri saya, maksimalnya semua orang yang mendengarkan. Apa dampak buruknya? Pertama, ketidakikhlasannya dibongkar sebelum kematiannya. Yang kedua, dan ini yang lebih mengerikan, dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Apa su'ul khatimah teh? Buruk di akhir hayatnya. Dimatikan dalam keadaan mungkin keadaan berdosa, bermaksiat, bahkan mungkin dalam keadaan kafir atau musyrik, wal'iyadzu billah. Ini yang diisyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam salah satu hadis, innal rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wal iyadzu billah. Ada orang yang melakukan amal-amal baik, terus ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan, sehingga tak ada jarak antara dia dengan surga kecuali hanya satu hasta, tinggal selangkah lagi tuh masuk surga. Tapi ketetapan Allah mendahului. Dia belot, dia berhenti dari ibadahnya, dia melakukan amal-amal ahli neraka, dosa, maksiat, dan mati dalam keadaan demikian, akhirnya masuk ke dalam neraka. Dari muda ibadah, terus pas tuanya berhenti ibadah, belot kepada kemaksiatan, mati dalam keadaan demikian. Apa namanya ini teh tadi? Su'ul khatimah. Diisyaratkan oleh Nabi SAW. Sering kita jelaskan, salah satu penyebab orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah ini menunjukkan ditolaknya amal ibadah orang itu oleh Allah. Dan itu dikarenakan mungkin niatnya yang tidak ikhlas alias riya, sum'ah dan yang sejenisnya. Mungkin tidak mutaba'ah ketika melakukan ibadahnya. Apa tidak mutaba'ah teh? Tidak mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan ibadahnya. Karena Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan tapi enggak mencontoh apa yang aku contohkan, amalan itu ditolak. Amalan itu ditolak. Siapa yang niat ikhlasnya riya, ditolak amalan itu. Dan sebagai bukti ditolak, Allah cabut hidayah amal ibadah itu di akhir hayatnya. Dia berhenti dari ibadah itu, belot kepada dosa dan kemaksiatan, mati dalam keadaan demikian, lalu dia masuk ke dalam neraka. Ini yang diisyaratkan juga oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hasyr. Allah berfirman, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Kata Allah seperti setan tuh, ketika setan berbicara kepada orang, kepada manusia, orang ini yang disebut di dalam Al-Qur'an ini menurut para mufassirin di antara Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Tafsir At-Tabari, juga Imam Ibn Kathir dalam kitab Tafsir Ibn Kathir, Tafsirul Quran Al-Azim, yang dikenal dengan sebutan Tafsir Ibn Kathir. Ini adalah seorang rahib yang ahli ibadah. Digoda agar tidak ibadah, agar berhenti ibadahnya, digoda oleh setan, enggak berhenti juga. Tapi di akhir hayat tergoda. Kamatsali syaitani idh qala lil insani kfur. Seperti setan, ketika setan berkata kepada orang, kufur kamu. Dan orang ini menuruti keinginan setan. Dia kufur dalam bentuk sujud kepada iblis. Falamma kafara, ketika orang ini kufur, qala, berkata setan, inni bari'um mink, aku berlepas diri dari kamu. Inni akhafullaha rabbal alamin, aku pun takut kepada Allah rabbal alamin. Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha wadhalika jazaul zalimin. Akibatnya kedua-duanya masuk ke dalam neraka dan dua-duanya kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya setan, ya orang yang tergoda oleh setan untuk kufur tadi, dua-duanya kekal dalam neraka dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Nah, para ulama menganalisa kenapa si rahib yang tadinya ahli ibadah kok bisa belot, berhenti ibadah dan mati dalam keadaan kafir, su'ul khatimah. Salah satunya mungkin karena ketidakikhlasan dalam ibadahnya sehingga menghasilkan arogansi, menghasilkan keinginan untuk bermaksiat, berbuat buruk sampai akhirnya mati dalam keadaan sedang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini efek buruk dari orang yang tidak ikhlas dalam beribadah. Allah akan bongkar ketidakikhlasannya dan Allah akan matikan dia dalam keadaan su'ul khatimah. Saya pernah jelaskan waktu di Al-Ukhwah hari Kamis yang lalu ya, tapi kajian muslimah saja waktu itu. Bahwa contoh nyata ahli ibadah yang tidak ikhlas lalu Allah bongkar lalu jadi makhluk sombong yang terlaknat, siapa? Iblis laknatullahi alaih. Iblis tadinya ahli ibadah, hebat ibadahnya, sampai melahirkan ketakaburan, merasa diri lebih baik, lebih utama. Allah bongkar ya, diciptakan Adam, disuruh sujud, nah baru kebongkar tuh. Ya mau sujud karena merasa diri besar. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan sujud walaupun diperintahkan oleh Allah. Wastakbar, dia merasa takabur, merasa diri besar. Wa kana minal kafirin, dia termasuk makhluk yang kafir. Itu efek dari ketidakikhlasan, melahirkan kesombongan, ketakaburan, arogansi sampai akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Begitulah Allah memperlakukan orang-orang yang tidak ikhlas ketika beribadah. Makanya mengetahui demikian, orang yang kenal sifat Allah pasti akan takut, akan ngeri dengan dengan sifat riya, dengan ketidakikhlasan. Makanya dia akan semaksimal mungkin berusaha agar seluruh amalnya lillah. Kalau mencintai karena Allah, kalau membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan diri dari memberi, semuanya karena Allah. Tidak mengharapkan balasan dari orang, bahkan tidak mengharapkan ucapan terima kasih sekalipun. Tenuhun-nuhun acan, tidak mengharapkan nuhun sekalipun. Allah ungkapkan karakter orang seperti itu dalam surah Al-Insan. Ayat yang ke-9 tentang calon pisurgaun, Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Ini kata ahli surga ketika memberi kepada orang-orang, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi kepada kalian itu hanya untuk mengharapkan wajah Allah. Betul-betul murni karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami tidak mengharapkan balasan apa-apa dari kalian ataupun bahkan ucapan terima kasih. Enggak, mengharapkan nuhun juga tidak. Ini orang yang ikhlas. Karena apa? Dia hanya menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ma tadhaharal murai ilal khalqi bi'amalih illa bijahlihi bi'azamatil khaliq. Tidaklah seorang yang riya menampakkan amal baiknya kepada makhluk kecuali itu karena kebodohan dia tentang sifat Allah. Orang yang riya itu bodoh tentang Allah. Dia enggak sadar dengan riyanya dia akan diazab. Dia enggak tahu dengan riyanya amalan itu bakal diapa? Ditolak. Dia enggak tahu dengan riyanya Allah murka, Allah akan bongkar sifat riyanya dan Allah akan matikan dia dalam keadaan su'ul khatimah. Kan mengerikannya efek dari riya ya. Dia enggak sadar itu, dia enggak tahu itu. Dia enggak faham karakter Allah, sifat Allah dan bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang riya dalam beramal. Makanya enjoy aja dia riya. Ya. Kalau seseorang itu tahu efek buruk dari riya, enggak akan ada selfie-selfiean ketika ibadahnya. Pas mau ngaji sebelum ustaznya datang. Mumpung belum datang, ngeriung dulu depan masjid, ceklek-ceklek, ditempel di medsos. Dalam rangka apa? Dalam rangka pupujian. Agar orang-orang yang mengenal dia, mengetahui, oh dia lagi ngaji di masjid, dasar wanita yang solihah. Kenapa saya bilang wanita? Karena rata-rata yang begitu teh, akhwat. Kalau ikhwan masih gak begitu banyak, cuma 1-2. Kawannya aja yang banyak. Itu karena tidak tahu efek buruk dari perbuatan yang dilakukannya, ya. Maka sembunyikan kebaikan-kebaikan kita melebihi kita menyembunyikan keburukan kita. Keburukan kita gak ingin diketahui oleh orang, disembunyikan gitu. Gak ingin ada orang tahu. Kepada kebaikan harus lebih lagi daripada itu. Kalau keburukan diketahui orang, paling-paling resiko maksimal malunya. Hanya itu. Tapi malu tersebut mungkin bisa melahirkan kebaikan, dia kapok berbuat sekali-kali lagi. Itu kalau keburukan kita diketahui orang. Tapi kalau kebaikan kita diketahui orang, bahayanya apa? Bisa terhapus. Ketika mengerjakan kebaikan itu, kita ikhlas karena Allah. Ketika orang tahu, memuji kita, mulai apa? Ada bangga, ih saya taat tuh. Nah kan begitu ya. Ada rasa senang ketika dipuji orang. Akhirnya lama-lama dia memancing-mancing orang untuk memuji kebaikan dia yang lainnya yang tidak mereka ketahui. Saya dengar kamu itu kemarin nyumbang ya ke Mahad 10 juta. Tadinya waktu nyumbang ya ikhlas. Gak ingin diketahui tapi entah bagaimana bocor tuh bannya. Rahasianya orang ada yang tahu, nyumbang 10 juta ya. Ada rasa senang. Itu sih belum seberapa. Tahun lalu ya, saya lebih dari itu, 10 juta 100 saya nyumbang. Terpancing dia, ya. Dan itu bahayanya. Makanya para ulama menyatakan, "Uktumu sayyiatikum kama taktumuna hasanatikum." Sembunyikan kebaikan, "Uktumu hasanatikum kama taktumuna sayyiatikum." Sembunyikan kebaikan-kebaikan kamu, jangan diobral, jangan diekspos ke orang sebagaimana kalian menyembunyikan keburukan-keburukan kalian. Demi keselamatan kita. Selamat dari murka dan azab Allah, selamat dari dihapusnya pahala kebaikan kita, selamat dari risiko terburuk mati dari dalam keadaan su'ul khatimah. Ah itu, ya. Makanya orang-orang yang ikhlas dikatakan kami melakukan semua ini lillah, karena Allah, tidak mengharapkan balasan, bahkan juga ucapan terima kasih. Kata Imam Ibn Rajab, tidaklah seorang yang riya menampakkan amal perbuatannya kepada makhluk kecuali itu karena kebodohan dia tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan hadis berikut ini yang diterima dari Thauban radhiyallahu an, begitu mengerikan untuk di akhirat, ya. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamah fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku benar-benar tahu ada beberapa kaum di kalangan umatku. Umatku nih, umat Islam, bukan orang kafir. Orang kafir masa baru ting lah rekitu rekia ogenya. EGP. Ini umatku. Aku benar-benar mengetahui beberapa kaum dari kalangan umatku. Pada hari kiamat dia datang dengan membawa pahala kebaikan sebesar gunung Tihamah. Gunung Tihamah, gunung yang besar. Tuh, kebaikannya, pahalanya segede itu. Kata orang Sunda, ma aya arep-arep pun kengeng babales pahala ti Allah Azza wa Jalla. Ada yang diharapkan memperoleh balasan dari pahala kebaikan sebesar gunung Tihamah tadi. Tapi apa yang terjadi? فَيَجْعَلُهَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah jadikan pahala itu seperti debu yang ditiup oleh angin kencang. Habis tak bersisa. Dan secara psikis itu lebih menyakitkan. Tadinya ada arep-arepen, ada yang diharapkan, ternyata itu harapan kosong. Coba umpah ikhwan datang ke sini. Membawa uang saongkesen PP ya. Ongkos pakai angkot umpah 3.000, PP 6.000. Kita hanya punya 5.000. Sekali jalan 2,5 bari lompat. Pulangnya juga begitu, takut yang 500 ditagih lagi. Sampai rumah enggak punya apa-apa. Pulang kecewa apa tidak? Tidak, karena memang uangnya segitu-gitunya. Beda dengan orang yang datang ke sini membawa dompet tebal, isinya Soekarno-Hatta, segepok, ya. Berapaan itu teh? 100 ribuan, segepok, mungkin jutaan. Selain segepok, ada lagi receh di dalam saku 5 ribuan dua untuk ongkos PP. Tapi begitu sampai rumah, dilihat siapa namanya, si dompetnya hilang. Lihat tadinya punya sesuatu yang membuat dia tenang, kebutuhan dia beberapa bulan ke depan sudah terjamin, ini ada. Ternyata hilang semuanya. Dia pulang tidak membawa apa-apa. Dia bisa nangis gak? Ya bisa nangis, kecewa. Tadinya ada 10 juta tuh. Sekarang hilang semua. Padahal sudah direncanakan 10 juta itu mau beli bakso 2 mangkok ya. Mau beli sukro sakarung dan seterusnya. Hilang semuanya itu. Dia bisa nangis. Kalau yang tadi yang bawa 5.000 mah enggak kehilangan apa-apa, santai. Gak kecewa, kalau ini mah bisa nangis karena kehilangan sesuatu. Secara psikis orang yang kehilangan sesuatu yang berharga pasti akan membuat dia sedih. Orang tadi di akhirat hari kiamat melihat pahala kebaikannya sebesar gunung Tihamah. Tiba-tiba musnah hilang seperti debu yang terbawa angin. Kemana? Gak tahu, hilang saja. Maka mendengar itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sibhum lana jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, terangkan sifat-sifat mereka kepada kami, jelaskan kenapa itu terjadi, jangan sampai kita seperti itu tanpa kita sadari. Kita sekarang melakukan banyak ibadah, sholat, saum, ngaji, baca Quran, zikir, kebayang pahalanya gede nanti di akhirat. Sampai di sana nol besar. Diperlihatkan dulu, tuh pahala ibadah kamu. Tapi kemudian musnah, tak bersisa. Kecewa apa sedih? Sedih dan kecewa. Dua-duanya ya. Wahai Rasulullah, coba terangkan kepada kami siapa mereka itu, apa yang sudah mereka lakukan. Jangan sampai kami seperti itu tanpa kami sadari. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal layli kama ta'khudun. Adapun mereka, mereka itu ikhwan-ikhwan kalian, saudara-saudara kalian sama muslim. Wa min jildatikum, golongan kalian, bangsa kalian, suka ibadah bareng, ngaji bareng. Coba lihat, wa ya'khuduna minal layli kama ta'khudun, mereka orang-orang yang suka ambil bagian di malam hari untuk ibadah seperti yang juga kalian lakukan. Ahli tahajud. Setiap malam mereka tahajud. Makanya dapat pahala segede gunung Tihamah tuh. Salat fardu apalagi ya. Yang sunnah pun tidak ditinggalkan. Bahkan sunnah yang terberat yaitu di malam hari tahajud. Mereka bangun kemudian tahajud. Kebayang gedenya pahala tapi musnah. Kenapa? Lalu Nabi SAW menyatakan, walakinnahum aqwamun idha khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang ketika mereka bersendirian lalu menemukan apa yang Allah haramkan tapi yang menyenangkan. Rata-rata yang Allah larang yang menyenangkan, ya enggak? Mereka langgar. Mereka lakukan perkara yang Allah haramkan itu hanya karena enggak ada orang yang lihat. Ketika ada orang lihat, mereka giat melakukan ibadah. Ketika orang lihat, mereka itu menampakkan kesolehan bagaikan seorang malaikat. Semalaikat, kan malaikat bukan orang. Bagaikan semalaikat. Tapi ketika enggak ada orang yang lihat, mereka berubah wujud menjadi iblis. Laknatullahi alaih. Soleh di tengah orang banyak, bejat ketika bersendirian. Itu karena apa? Karena mereka itu masih membutuhkan apresiasi manusia, penilaian manusia, komentar manusia, pujian manusia, perhatian dari manusia, melebihi penilaian dari Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika di akhirat musnah itu, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan sanadnya sahih seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Coba perhatikan penjelasan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Kata beliau ketika merangkan hadis ini, fahaula qamu bi'amalin zahiratin wa ahmalu a'malal qulub falam yuraqibullaha fi khulwatihim wal muraqabah ilmul qalbi biqarbir rabbi. Mereka adalah orang-orang yang terlalu fokus kepada amalan lahir dan mengabaikan aspek batin, keikhlasannya diabaikan. Mereka tidak merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak memiliki sifat muraqabah. Apa muraqabah teh? Merasa selalu diawasi, ditatap. Walaupun bersendirian, pada hakikatnya kita tidak pernah bersendirian. Ada Allah yang menyertai kita, melihat, mengawasi kita. Ada malaikat di kanan dan di kiri, apa namanya? Raqib dan atid. Seperti ayat tadi, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat hafadhah depan dan belakang, lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfihi ya yahfadhunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat yang menjaga dia di depan dan di belakang, menjaga orang itu atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ada malaikat qorin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma minkum min ahadin illa wukila ilaihi qarinun minal jinni wa qarinun minal malaika." Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali ditugaskan kepada orang itu satu qarin dari bangsa jin dan satu qarin dari bangsa malaikat. Qarin itu yang melekat terus, bahasa kitanya jadi kroni. Itu orang yang terdekat, bukan orang, makhluk terdekat yang menempel ketat seumur hidup kita. Jin Qorin ada, malaikat Qorin ada. Dan malaikat Qorin itu nanti oleh Allah dikatakan dalam surah Qaf, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid alqiya fi jahannam kull kaffarin anid. Berkata malaikat Qorin, dia memberikan persaksiannya tentang apa yang dia lihat dari amalan orang tersebut. Ya bisa kita mengelak, ada saksi. Saksinya para malaikat, saksinya Allah. Bahkan ketika orang munafik menyangkal, ya Allah, aku tidak mau mendatangkan saksi, didatangkan saksi dari pihak lain. Aku ingin saksi itu diriku sendiri. Dipenuhi enggak permintaannya oleh Allah? Dipenuhi. Oke, it's okay lah. No problemo. Akhirnya dikunci mulutnya. Terus disuruh tangannya berbicara, kakinya berbicara, dagingnya, tulangnya berbicara. Dan pembicaraan mereka itu jujur, enggak dusta, enggak bohong. Tangannya bilang, dulu ketika di dunia aku berbuat begini, begini, begini. Kaki, tulang, daging, semuanya. Setelah beres, Allah buka lagi mulut orang itu dan Allah biarkan dia sendirian. Orang itu berkata, kenapa kalian memberikan kesaksian yang memberatkan kita? Aku dulu berbuat begini dan begitu di dunia untuk menyenangkan kalian. Berbuat dosa, berbuat maksiat untuk menyenangkan seluruh anggota badan. Kenapa kalian memberikan kesaksian yang memberatkan? Ya. Apa jawab mereka? Allah yang telah membuat segala sesuatu bisa berbicara, Allah pun membuat kami bisa bicara dengan jujur seadanya. Jadi orang-orang yang tidak menyadari dirinya diawasi oleh Allah karena enggak kenal sifat-sifat Allah atau lalai atau lupa. Makanya di tengah orang banyak menampakkan kesolehan. Ketika menyendiri, dia taubahnya bagikan iblis yang sedang kerasukan. Kerasukan apa iblis? Yang kerasukan orang tadi. Tidak memiliki sifat muraqabah. Akibatnya dia berdosa, bermaksiat ketika sendiri. Ini orang nasibnya di akhirat seluruh amal ibadahnya tidak ada manfaatnya, hilang dan tidak berbekas seperti yang tadi diterangkan, seperti debu yang ditiup oleh angin sama sekali tidak berbekas. Ada satu kitab judulnya Risalah At-Tabukiyah. Ini tentang amalan hati. Risalah Tabukiyah itu, risalah itu ya kumpulan-kumpulan tulisan orang-orang penduduk Tabuk. Pernah kita dengar perang apa? Perang Tabuk ya. Itu kumpulan pertanyaan orang Tabuk yang kemudian dijawab oleh para ulama yang menyangkut amalan hati. Di antara dikutip hadis ini. Hadis dari Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih ya. Dalam kitab Risalah At-Tabukiyah itu dikatakan haula yaj'alullahu a'malahum yaumal qiyamah haba'an mansura la yantafi'u minha sahibuha bisyai'in aslan wa hadha min a'dhamil hasarat 'alal 'abdi yaumal qiyamah ay yara sa'yahu kullahu dha'ian lam yantafi' minhu bisyai' wa huwa ahwaju ma kana al-'amilu ila 'amalihi wa qad sa'ida ahlus sa'in nafi bisa'yihim. Mereka adalah orang-orang yang amal-amal mereka pada hari kiamat Allah jadikan seperti debu yang ditiup oleh angin yang sangat kencang. Tidak bisa diambil manfaatnya oleh para pemilik dari pahala tersebut sedikit pun. Dan ini sebesar-besar penyesalan yang teralami seorang hamba pada hari kiamat melihat hasil usahanya hilang sia-sia tanpa manfaat sedikit pun Padahal itulah yang paling dibutuhkan oleh setiap orang yang beramal di akhirat, yaitu pahala dari amal yang dilakukannya. Dan penyebab utamanya adalah karena lebih fokus kepada penilaian manusia daripada penilaian Allah. Balasan manusia daripada balasan dari Allah. Pujian manusia daripada pujian Allah Azza wa Jalla. Lihat, efek buruk dari ketidakikhlasan di dunia dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Di akhirat seluruh pahalanya habis bagaikan debu yang diterbangkan oleh angin kencang. Inilah sudut pandang orang yang mengenal karakter Allah, sifat Allah melalui penelaahan nama-nama Allah, asmaul husna dan sifat-sifatnya. Orang yang kenal Allah pasti akan ikhlas. Karena risiko ketidakikhlasan itu luar biasa buruknya. Itu yang pertama. Kedua, kenapa orang yang mengenal Allah itu pasti akan ikhlas dalam ibadah yang dilakukannya? Selain karena tahu ya risiko ketidakikhlasan, juga tahu gede, besar dan melimpahnya keuntungan dari keikhlasan. Efek baik dari keikhlasan itu luar biasa, dunia akhirat. Lahir dan batin, individu dan komunitas. Orang yang ikhlas itu tidak hanya memberikan keuntungan kepada diri sendiri, tapi juga kepada lingkungan sekitar. Orang yang ikhlas itu tidak sekedar memperoleh keuntungan di akhirat saja. Dan hanya dimensi ukhrawi semata-mata, dimensi pribadi semata-mata enggak. Tapi berefek kepada dimensi sosial, bahkan juga rizki. Orang yang ikhlas itu rizkinya itu akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nas, ayat dan hadis tentang hal ini banyak diterangkan oleh para ulama. Ya, nah, orang yang mengenal Allah pasti dia mengetahui buah manis dari keikhlasan. Di antara buah manis dari keikhlasan tersebut, agar kita jelaskan, agar kita tergiur untuk ikhlas ya, terdorong untuk ikhlas dan termotivasi untuk meninggalkan riya. Apa saja sih buah dari keikhlasan? Luar biasa. Ya, coba lihat. Ini mencakup multidimensi fungsi dalam kehidupan kita, tidak hanya aspek ukhrawi batin, tapi berefek kepada aspek sosial, aspek ekonomi kita, ya. Pertama, buah dari keikhlasan. Selasa depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktu untuk menerangkan. Tinggal untuk bertanya jawab, ya. Materi yang akan datang buah manis dari keikhlasan ya. Sebelum tanya jawab, saya bagi hadiah dulu. Ada yang mau ikhwan? Jangan yang jauh-jauh. Kacamata siapa namanya? Menikah siapa? Tony. Udah pernah belum? Belum. Tommy. Sebutkan efek buruk dari ketidakikhlasan. 3 poin saja. 1. Dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Apa su'ul khatimah teh? Mati dalam keadaan tidak husnul khatimah. Su'ul khatimah adalah lawan dari husnul khatimah. Betul. Apa husnul khatimah? Mati dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan baik. Jadi kalau tidak ikhlas bakal mati dalam keadaan baik gitu? Enggak, sebaliknya. Apa tuh? Dalam keadaan mungkin sedang bermaksiat. Iya. Kedua. Lalu amal-amal di dunianya akan hilang saat di akhirat. Ketiga. Dibongkar ketidakikhlasannya sebelum dia meninggal. Keempat. Nah, udah. Ada ungkapan ringkas dalam bahasa Sunda, apa namanya? Capek gawe. Gak tahu tak. Teka pake bari jeng di. Ngerti artinya? Ngerti. Ucapkan lagi. Hah? Ucapkan lagi. Capek gawe. Capek gawe. Teka pake. Bari di teke. Bari jeng di teke. Di teke itu apa? Di gitu. Tiga. Barakallahu fiktani. Ahwat, giliran Ahwat. Siapa Ahwat yang mau berdampingan dengan Tommy? Tony. Artinya menjawab gitu. Hadiahnya ini buku. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Ahwat. Pertanyaan untuk Ahwat. Tadi disebutkan beberapa efek buruk dari ketidakikhlasan. 3 poin ya. Kasih 2 poin lagi Ahwat. Apa saja cing? Ketidakikhlasan itu dapat di akhir hidupnya akan su'ul khotimah, Ustaz. Dibongkar apa aibnya sebelum kematiannya. Dibongkar juga ketidakikhlasannya. Amalan-amalan kita tidak akan selamat nantinya, Ustaz. Ditolak. Akan ditolak, betul. Ya, persis sama dengan Tony. Sehati ya, ya barakallahu fiik. Nanti diambil ya. Dah. Jangan ada lagi yang mengajukan pertanyaan karena yang ada juga sudah terlalu banyak, enggak akan kebahas semua ya. Cukup. Afwan Ustaz, apabila orang tersebut sudah tobat, apakah amalan orang tersebut tetap hilang seperti debu? Amalan yang dilakukan karena tidak ikhlasnya enggak dapat pahala, tetap. Karena itu bukan amal soleh, tapi amal salah. Amal soleh adalah amalan yang sesuai dengan Quran Sunnah, baik aspek lahirnya maupun aspek batinnya. Aspek batinnya diantaranya ikhlas. Jadi kalau seorang beramal karena riya, itu bukan amal soleh, tapi amal salah. Kalau amal salah, enggak dapat pahala apa-apa. Malah dosa. Nah, kalau dia tobat dari hal itu, dosa dari riyanya tadi terhapus. Terhapus catatan amal buruknya. Terhapus azab yang tadinya dicanangkan untuk dia karena riyanya. Terhapus juga efek buruk dari riya tersebut ya. Maka di akhirat catatan riyanya tidak akan ada lagi. Saya baru mengenal kajian Ustaz dan saya sekarang baru hijrah juga. Dan saya bingung ajaran Islam yang seperti apa yang harus saya ikuti karena banyak ajaran Islam di luar sana yang beda-beda. Jazakallahu khairan. Islam yang harus kita ikuti, kita yakini, kita fahami, kita amalkan dan kita dakwahkan adalah Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diajarkan oleh beliau kepada para sahabatnya, oleh para sahabat disampaikan kepada kita. Itu, maka cara memahaminya adalah fahami Al-Quran dan As-Sunnah ini menurut pemahaman para sahabat. Lalu pemahaman para sahabat ini dijelaskan dengan riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya dalam kitab-kitab yang mereka karang. Kitab karangan para ulama terdahulu, ya. Kalau umpamanya hadis, kumpulan hadis-hadis sahih, umpamanya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ashabus Sunan, ya. Kutubut Tisah, Bukhari Muslim 2, Ashabu Sunan 4, ada kitab Musnad Ahmad, ada kitab Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, ada juga Musannaf Abdul Razak, ada juga Sunan Al-Baihaqi, Sunan Ad-Darimi dan seterusnya. Itu ada penjelasan atau syarahnya dari para ulama. Sahih Bukhari disyarah oleh banyak ulama, di antaranya Fathul Bari, susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada lagi kitab syarah Sahih Bukhari Umdatul Qari. Imam Muslim ada syarah Sahih Muslim, ya. Sunan Abu Daud syarahnya ada Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abu Daud. Sunan At-Tirmidzi ada syarahnya Tuhfatul Ahwadi dan seterusnya. Nah, itu yang autentik, ya. Makanya cara memahami Islam yang benar agar clear atau bersih atau tidak tercampuri oleh ro'yu manusia dengan cara membahas kitab-kitab para ulama. Itulah yang kita lakukan dalam pengajian-pengajian kita. Kita selalu membahas kitab yang disusun oleh para ulama. Setiap Sabtu sore kita membahas kitab apa di sini? Bulughul Maram, ya, dengan syarah yang bukan berasal dari otak saya. Kita ambil syarahnya dari Taudihul Ahkam, syarah Bulughul Maram. Kita ambil syarahnya dari kitab Fathudzil Jalalul Ikram Sunan Syaikhul Utsaimin, syarah Bulughul Maram. Ketika hari Ahad di jurang di Masjid Al-Furqan, bahas kitab apa? Riyadhus Shalihin. Syarahnya kita ambil dari minimal dua kitab, Bahjatun Nadhirin syarah Riyadhus Shalihin atau kitab syarah Riyadhus Shalihin Sunan Syaikhul Utsaimin. Ketika kita membahas masalah tauhid di Al-Ukhuwah, dulu kita membahas kitab tauhid dengan syarah At-Ta'liq Qaul Mufid, syarah kitab tauhid dan seterusnya. Terus di dalam kitab itu kalau ada ayat, tafsir dari ayat itu bukan menurut pendapat sang ustaz. Ustaz itu enggak layak menafsirkan Quran. Ilmunya itu belum memadai. Diambil penjelasan tafsirnya dari para ulama. Kalau ada hadis, diterangkan hadis ini riwayat siapa, dalam kitab apa, sahih atau tidak. Itu selalu untuk memberikan kepercayaan kepada mustami, kepada pendengar. Oh, ini hadisnya benar, riwayat anu. Oh, ini syarah atau penjelasan hadis mengutip penjelasan para ulama. Gak pernah ada umpamanya ustaz salaf yang menyatakan, menurut pendapat saya, ayat ini maknanya begini-begini, gak pernah ada. Pernah gak saya ngomong seperti itu? Gak ada. Pendapat saya jangan didengar. Ya. Tapi selalu kita berkata ulama anu, dalam kitabnya anu. Ya. Bila perlu juz dan halamannya boleh disebut, ketika merangkan hadis ini begini-begini-begini. Selalu begitu. Selalu bersandar kepada ahlinya. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Kalau saya umpamanya berbicara tentang kesehatan, lalu menurut pendapat saya masuk angin teh karena ada angin yang masuk umpamanya, ya. Terus kembung gitu, ya. Ada dokter di sini disengserikan itu, ya. Diketawain. Tapi kalau saya mau berbicara tentang kesehatan, saya akan kutip menurut dokter anu. Dia profesor doktor, juga dokter spesialis di bidang jantung. Jantung ini begini, begini, begini. Yang mendengar percaya apa tidak? Percaya, karena yang saya kemukakan bukan pendapat pribadi saya yang bodoh tentang jantung, tapi yang saya kutip adalah dokter spesialis jantung yang ahli. Dalam bukunya anu, judulnya anu, diterbitkan oleh anu, harganya sekian, mengatakan begini, begini, begini, baru percaya. Begitu juga dalam Islam, ya, mempelajari Islam dengan cara demikian. Inilah perbedaan cara ngaji kita dengan pengajian yang lain. Kalau umpama ustaz mengutip ayat, menurut saya ayat ini maknanya begini-begini, jangan dengar. mengutip hadis. Ini ada hadis umpamanya. Hadis itu menyatakan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Dah tinggalkan. Karena ustaz itu bodoh tentang hadis. Ketika dia ustaz itu hadisnya riwayat siapa, sahih tidak? Dia bingung. Ketika didesak, dia menjawab, ini bukan pelajaran mustalahul hadis. Jadi enggak perlu ngomong begitu. Karena enggak bisa jawab dia. Padahal yang tadi itu bukan hadis. Maka jangan, berbahaya. Yang bukan hadis disebut hadis. Asal bahasa Arab, peribahasa dalam bahasa Arab disebut hadis. Tanpa menjelaskan hadis itu riwayat siapa, sahih atau tidak, dalam kitab apa, dia enggak tahu, ya. Nah, kalau ada pengajian seperti itu berbahaya. Tinggalkan. Cari pengajian yang apabila menjelaskan ayat, disebut surat dan ayatnya, dan dikutip penjelasan ulama ahli tafsir tentang ayat itu. Kalau menjelaskan hadis, diterangkan hadis ini sahih enggak, riwayat siapa dalam kitab apa, penjelasannya mengutip penjelasan para ulama. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu, ya. Mungkin enggak kita berobat kepada orang yang membuka praktek pengobatan tapi dia hanya baca-baca buku kesehatan, enggak pernah kuliah di fakultas kedokteran. Berani? Enggak berani, ya. Walaupun dia baca-baca buku, 1000 buku kedokteran dia baca. Lalu buka praktek pengobatan. Mau enggak kita berobat ke sana? Enggak. Tapi kalau dokter kita yakini sebelum belajar penyakit, mereka belajar anatomi tubuh dulu kan. Seluruh bagian dari tubuh manusia dipelajari strukturnya, tulangnya, dagingnya, ototnya, darahnya gitu kan. Lalu kenapa tubuh bisa sakit? Nah gitu, semuanya komprehensif dari segala aspek. Setelah selesai teori 4 tahun, praktek di bawah pengawasan dokter ahli. Ya, namanya apa? Koas. Praktek dinilai, cara nyuntik gimana, cara nensi gimana gitu kan. Cara apa yang diketok-ketok begini teh? Stetoskop, ya. Apanya yang disuruh, apa kepalanya, apa punggungnya, apa tangannya di stetoskop. Nah, itu kan gak sembarang orang. Itu semuanya dipelajari. Setelah 2 tahun praktek, dinyatakan lulus oleh dokter ahli yang mengawasi, langsung buka praktek pengobatan? Tidak, PTT dulu. Saya gak tahu sampai sekarang PTT itu singkatan dari apa. Praktek. Gak tahu, ada yang tahu PTT? Nah, begitulah. Dilihat oleh dokter ahli yang sudah lebih senior, setelah itu dapat lisensi mengobati. Itu dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan agama. Harus lebih teliti dari itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustaz, kalau hanya hari ini kasih puasa sunnah, puasa 3 hari dari hari Minggu. Sekarang hari Selasa, Minggu, Senin, Selasa. Ada yang bilang kalau pertamanya hari Sabtu atau Minggu enggak baik, enggak boleh dilakukan karena hari Sabtu perayaan untuk Yahudi dan Minggu untuk kaum Nasrani. Apakah betul? Terus kalau betul puasanya cuma bukan 2 hari, Senin saja, Selasa iya. Ya, ini saum sunnah ya. Ada saum sunnah yang dituntunkan secara muakkad. Seperti muakkad itu ditekankan. Seperti Senin dan Kamis. Seperti juga umpamanya saum Daud, sehari saum, sehari tidak. Terus setiap bulan disebut ayyamul bid, setiap tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriah, bukan Masehi. Bukan Januari, Februari, Maret, tapi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, seperti itu ya. Tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah setiap bulan. Nah, boleh enggak saum sunnah di luar hari-hari tersebut? Boleh. Boleh enggak saum sunnah umpamanya hari Selasa dan Rabu dan Ahad? Boleh. Karena Nabi SAW begitu pulang ke rumah nanya, ada makanan? Enggak. Kalau gitu saya saum. Hari apa itu? Bukan hari Senin Kamis. Kalau hari Senin Kamis mah ada makanan atau tidak tetap saum. Ini mah di luar Senin Kamis. Ada makanan? Enggak ada. Kalau begitu saya saum. Ini menunjukkan bolehnya saum kapan saja. Di hari apa saja. Ya, dan untuk saum sunnah tidak perlu niat dari ketika fajarnya. Boleh jam 9 niat memulai saum sunnah asal belum makan atau minum apa-apa. Kalau sudah sarapan 2 piring, saya sekarang saum, gak boleh. Tapi dari fajar, dari subuh belum makan atau minum apa-apa, jam 9 baru niat saum boleh. Ya, asal belum sampai tengah siang. Ada beberapa larangan saum sunnah. Pertama, tidak boleh saum infirad hari Jumat. Mana infirad itu hanya hari Jumat saja. Tidak diawali oleh Kamisnya dan tidak diikuti oleh hari Sabtunya. Itu terlarang. Tidak boleh. Suatu saat, salah seorang istri Nabi SAW saum di hari Jumat. Lalu oleh Nabi ditanya, asum tibilames, apakah kamu kemarin saum? Kemarin berarti hari apa? Kamis. Dia menjawab, la, tidak. Hal satasumi nagadan, apakah kamu akan saum esok? Dia jawab, enggak. Kalau begitu, aftiri batalkan. Karena terlarang melakukan saum sunnah hanya di hari Jumat saja. Ya. Kecuali kalau dari Kamisnya saum, Jumatnya saum. Atau Jumatnya saum terus diikuti oleh Sabtunya saum. Itu dibolehkan. Itu larangan pertama. Larangan kedua ini sifatnya haram. Saum di 5 hari dalam setahun. 5 hari ini pertama Idul Fitri, haram saum. Kedua Idul Adha, haram saum. Ketiga hari-hari Tasyriq. Hari Tasyrik itu 3 hari setelah Idul Adha. Idul Adha tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Nah, 11, 12, 13 ini hari Tasyrik, haram saum. Walaupun jatuhnya hari Senin. Walaupun umpamanya akhwat punya hutang saum Ramadan, tidak boleh dibayar di hari Tasyrik, tidak boleh. Ya. Jadi hanya 5 hari yang diharamkan. Itu hindarkan. Ketiga, ada hari yang diikhtilafkan oleh para ulama boleh tidaknya saum sunnah. Yaitu hari Sabtu. Termasuk kalau hari Sabtu itu bertepatan dengan saum umpamanya Arafah. Saum Arafah kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Pas jatuh hari Sabtu. Atau saum Asyura. Saum Asyura itu apa? Saum di tanggal 10 Muharram. Nah, jatuh pada hari Sabtu. Sebagian ulama melarang, tidak boleh. Karena itu sifatnya sunnah dan semua sunnah dilarang dilakukan di hari Sabtu. Berdasarkan hadis Hasan riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud, Nabi SAW bersabda, la tasumu yawma sabat illa fi mafturidu alaikum. Jangan kalian saum pada hari Sabtu, kecuali saum yang diwajibkan. Kalau wajib, baru boleh. Seperti qada saum Ramadan. Ahwat punya hutang saum Ramadan, dibayar hari Sabtu. Boleh, karena itu hukumnya wajib. Apalagi saum yang sifatnya, yang hukumnya wajib, nazar. Seseorang umpamanya bernadar, kalau saya lulus ujian, saya akan saum 3 hari berturut-turut. Boleh diantaranya hari Sabtu. Karena itu sifatnya, hukumnya wajib. Ya. Adapun yang sunnah, tidak boleh dilakukan di hari Sabtu, termasuk saum Daud. Kalau saum Daud sehari saum, sehari tidak, pasti suatu saat akan bertepatan dengan Sabtu. Maka lewat, karena itu sunnah. Termasuk kalau Arafah, saum Arafah bertepat dengan hari Sabtu, lewat. Termasuk Muharram, Asyura, tanggal 10, kalau bertepatan dengan hari Sabtu, lewat. Gimana pahalanya? Bagi yang biasa saum Asyura atau saum Arafah, pas Sabtu dilewat karena nas hadis melarang, dia tetap dapat pahala saum tersebut. Kalau yang terbiasa, ya. Nah, ini pendapat pertama. Yang berpendapat seperti itu diantaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah dan murid-muridnya. Beliau melarang secara tegas orang melakukan saum sunnah di hari Sabtu, walaupun saum sunnah tersebut adalah saum Arafah atau saum Asyura. Pendapat yang kedua, ada yang membolehkan, dan inilah jumhur ulama. Ini pendapat dipegang oleh ulama-ulama Najd. Ulama-ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Basa membolehkan. Karena apa? Karena banyak hadis yang membolehkannya. Di antara hadis sahih riwayat Imam Bukhari bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan saum hari Sabtu dan hari Ahad. Terus pertanyaan Nabi kepada istrinya yang saum hari Jumat. Beliau bertanya, "Asumti bil amas? Apa kamu saum enggak kemarin?" Dijawab, "Tidak." "Hal satasumina ghadan? Apakah kamu mau saum enggak besok?" Besok itu berarti hari Sabtu. Dia jawab, "Tidak." Kalau begitu buka. Batalkan. Nah, kalau besoknya Sabtu mau saum berarti boleh. Ini menunjukkan kebolehan saum sunnah di hari Sabtu. Sehingga larangan la tasumu yawm sabt tadi tidak sampai kepada pengharaman, ya. Oleh karena itulah maka ulama dalam masalah ini ikhtilaf tentang saum sunnah di hari Sabtu. Adapun selain itu maka dibolehkan saum sunnah di hari-hari lain. Boleh saum sunnah di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Jumat asal tidak infirad. Diawali oleh Kamisnya sampai Jumat atau Jumat dengan Sabtunya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Ya. Ada pertanyaan dari Ibu Aida di Kuningan melalui Ahsan TV. Tapi sebelumnya ada pengumuman, ini mobil Pajero D1857 AGJ harap disingkirkan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menasehati kepada ayah tiri saya yang melakukan praktek sihir atau guna-guna, yang beliau ibadahnya tidak pernah tertinggal dan juga banyak hafal Al-Quran dan hadis. Ada rasa sungkan atau berat menasehatinya sebab beliau ayah tiri saya. Mohon nasihat Ustaz. Ya, barakallahu fik. Ibu di Kuningan tadi melalui Ahsan TV, ya. Iya, yang harus kita lakukan adalah mendakwahinya, memberitahunya. Apalagi beliau rajin ibadah, hafal banyak surah dari Al-Quran. Menunjukkan ada itikad baik, ada iman. Mungkin memiliki syubhat. Mana syubhat adalah kesalahpahaman dalam memahami agama. Dia dukun, dia sihir, dia apa tadi, santet juga, ya. Mungkin beranggapan secara syar'i boleh, mungkin beranggapan begitu, ya. Mungkin praktek perdukunannya dengan baca ayat atau hadis atau doa berbahasa Arab yang entah sumbernya dari mana. Tapi yang jelas prakteknya adalah praktek perdukunan. Maka berikan penjelasan kepada beliau bahwa itu terlarang. Kalau kita tidak mampu, ya, maka cari bantuan orang yang mampu menjelaskan. Mungkin ustadz setempat. Atau kasih buku. Atau sekarang kan banyak penjelasan itu di YouTube. Cari di YouTube yang menjelaskan itu, perdengarkan ke ayah. Ke ayah tiri. Kalau ayah gak mau mendengarkan, udah kita setel di hadapan ayah keras-keras. Biar dia juga dengar, ya. Dia pindah ke ruang tamu, kita ikutin ke ruang tamu. Dia pindah lagi ke dalam, kita ikutin. Kamu kenapa ngikutin saya? Ya saya kan kangen, ingin dekat dengan ayah. Tapi juga saya ingin mendengarkan kajian ini. Gitu aja lah. Cari alasannya. Jadi intinya, sampaikan dakwah. Ini yang pertama. Kedua, jangan lupa doakan. agar Allah memberikan hidayah kepada beliau, ya. Yang ketiga, upayakan membuka dialog dengan cara yang santun, dengan cara bertanya. Bapak kan banyak hafal ayat, suka ibadah, tanya. Itu praktek itu, Pak, ada ayatnya yang mana, saya ingin tahu gitu. Nah, dari sana kita masuk. Asal kita menyiapkan hujah. Tapi Pak, ada yang menyatakan Ustaz Anu begini-begini, gimana nih kata Bapak? Mana Ustaz? Nih YouTube gitu. Tanya, apa namanya? Coba dengar. Nah, ini Ustaznya ngaco gitu. Kalau saya ketemu, saya akan debat ya. Nih Pak, ada teleponnya, silakan telepon. Gak punya pulsa. Ah, saya kasih pulsa. Suruh telepon ke Ustaz tersebut ya. Insyaallah kalau Ustaz ditelepon walaupun nomornya tidak dikenal, insyaallah diangkat. Jangan pakai WA, WA langsung dihapus tadi baca-bacaan, ya. Jangan bertanya ke Ustaz melalui WA, nggak akan dibalas, ya. Kalau mau telepon, insyaallah bakal dibalas. Ya, semoga ayah tiri dari penanya tadi diberi hidayah oleh Allah SWT. Apakah zin, bukan zin, jin dengan jim, bukan dengan z. Apakah zin dan malaikat qorin ada juga pada orang kafir, dan apa tugas zin dan malaikat qorin? Ya ada, orang kafir ada zin, ada jin qorin, ada malaikat qorin. Fungsinya apa? Jin qorin membisikkan keburukan. Dan itu yang disebut dengan an-nafsul ammarah. Innal ammarata innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu membisikkan kepada keburukan, memerintahkan kepada keburukan. Ammarah. Dalam bahasa Arab ini disebut segat mubalaghah. Yang memerintah amir. Tapi kalau merintahnya terus disebut ammar, ya, ammar itu yang memerintah terus-terusan. Terus dikasih huruf ta marbutah untuk mubalaghah, tambah terus-terusan. Inna nafsa la ammaratum bisu. Terus-terus merintahkan kepada keburukan, itulah jin qarin. Ya. Jadi tugasnya adalah membisikkan keburukan agar orang itu terhasut melakukan keburukan. Sebaliknya malaikat qorin membisikkan kebaikan. Tiba-tiba jorojoy, kata orang Sunda naon, jorojoy itu muncul keinginan untuk berbuat baik, terpuguh-puguh, ya. Itu adalah malaikat qorin. Siapa yang lebih didengar oleh orang itu, apakah jin qorin atau malaikat qorin, tergantung dari iman yang dimiliki oleh orang itu. Kalau iman lagi memuncak, dia akan mendengar malaikat qorin daripada jin qorin. Coba bayangkan umpah kita punya dua kawan, satu ngajak kepada pengajian, satu lagi ngajak apa ya, ke dangdutan. Kata yang satu, "Haji yu di Cipaganti seru lo, banyak akhwatnya." Nah, nanti dapat ilmu, dapat kawan-kawan. Kata yang satu, mending dangdutan, seru loh. Itu artisnya, artis ibu kota, ya, tarifnya 80 juta. Umpamanya. Sekali nyanyi maksudnya. Nah, siapa yang akan diturut? Apakah kawan yang ngajak ke Cipaganti atau yang 80 juta tadi? Yang ke dangdutan tadi. Tergantung iman orang itu ya. Kalau imannya lagi muncak, dia lebih memilih Cipaganti daripada dangdutan tadi. Kalau imannya lagi ngedrop, dia akan kesana daripada kesini, ya, begitu. Termasuk orang kafir. Orang kafir ada malaikat qorin, ada. Dibisiki untuk masuk Islam, untuk berbuat kebaikan. Karena berbuat kebaikan di saat kafir ada manfaatnya? Ada. Yaitu apa? Bisa mengundang turunnya hidayah. Tidaklah orang kafir memperoleh hidayah untuk masuk Islam, kecuali itu balasan dari Allah atas kebaikan yang dia lakukan sebelumnya. Mungkin dia melakukan kebaikan, menolong orang, nyumbang orang, dan seterusnya. Allah mengapresiasi dengan cara dikasih hidayah lalu masuk Islam. Terakhir. Apakah berbohong untuk menyembunyikan kebaikan termasuk hal yang dilarang? Iya, tidak boleh. Umpama kita habis ngaji, ya, tidak ingin dikata dari mana kamu? Ah, habis dugem. Hanya karena ingin apa? Menyembunyikan kebaikan, tidak boleh dengan cara berdusta, ya. Kalau toh mau, silakan bertauriah. Bertauriah itu berdiplomasi, jawabannya diplomatis. Menyembunyikan hal yang sebenarnya tapi tidak berdusta, ya. Contoh, suatu saat Imam Ahmad rahimahullah sedang duduk, tiba-tiba datang orang. Orang itu lari-lari ketakutan. Kata orang itu, wahai Imam, ada orang yang mau bunuh saya, tolong sembunyikan saya. Akhirnya orang itu disuruh bersembunyi di rumahnya. Tak lama kemudian datang orang bawa-bawa golok, bawa-bawa pedang. Nanya ke Imam Ahmad, wahai Imam, apakah engkau melihat si fulan? Kalau Imam Ahmad jujur, mati itu orang, ya enggak? Maka Imam Ahmad tidak memungkinkan jujur, karena kejujuran mengakibatkan lahirnya kezaliman. Tapi beliau juga menghindari dusta. Apa kata Imam Ahmad sambil menunjuk ke telapak tangan? Orang itu enggak ada di sini. Apa yang bisa dilakukan oleh orang itu di sini? Enggak ada. Orang itu percaya lalu pergi. Maksud Imam Ahmad enggak ada di telapak tangannya, ya enggak? Enggak akan bisa. Tapi ada di rumahnya. Nah, itu namanya apa? Tauriah. Coba berdiplomasi umpamanya. Habis ngaji kita ke tukang lotek dulu. Ngalotek. Pulang ke rumah dari mana tadi? Dari Cipaganti habis ngalotek. Bohong apa tidak? Tidak bohong. Kan benar-benar ngalotek. Benar ngalotek. Tapi ngajinya disembunyikan, ya. Nah, walaupun sebenarnya kalau sekedar pengajian untuk menarik orang ikut, tidak apa-apa untuk terus terang menyampaikan kebaikan. Dari mana? Habis ngaji di Cipaganti, wah seru pokoknya. Oh, ikut dong. Nah, bagus itu, ya. Jadi menampakkan kebaikan, menyampaikan kebaikan yang kita lakukan dalam rangka mengajak, ini bagus. Tidak seluruh menampakkan kebaikan itu dianggap buruk, enggak. Yang dianggap buruk itu kalau motivasinya apa? Ria, ingin dipuji. Tapi kalau motivasinya untuk memotivasi orang melakukan kebaikan yang kita lakukan, maka itu bagus-bagus saja dan tidak terlarang, ya. Cukup sampai di sini, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita jumpa kembali di Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.